Sudah, sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Hadratul kurmat, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat santri Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah, di majlisnya Allah, dalam rangka kita thalabul ilmi, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini memberkahi kehidupan kita, amin Allahumma amin. Para sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengkaji pada beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu tentang makna daripada iman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengkaji beberapa contoh dakwahnya para rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita juga telah mencontoh, mengkaji pada pertemuan yang lalu tentang identitas-identitas yang dimiliki oleh rasul, di mana identitas-identitas rasul itu pasti bermuara pada empat perkara, di mana kita kalau mengkaji Nabi Adam alaihi salam, mengkaji Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti semua nabi-nabi itu mempunyai empat identitas yang tidak bisa dilepaskan dari para nabi-nabi tersebut, di mana pasti nabi itu mengajarkan tentang perkara yang bisa menjadikan seorang manusia itu selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, seorang nabi itu pasti memiliki ciri khusus, yaitu mereka memiliki akhlak yang benar-benar mulia. Yang ketiga, nabi itu pasti mendapatkan rekomendasi dari nabi-nabi sebelumnya. Dan yang keempat, nabi itu pasti dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat. Itu telah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekarang pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana seharusnya kita, iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting dan merupakan ujung daripada kajian-kajian kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa alaihi salam, ini semua itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, semuanya bermuara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sendiri adalah merupakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apa yang kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang keimanan-keimanan pada Rasul, Rasul Allah, titik dari semua keimanan itu yang harus kita tanamkan, yang harus kita yakini, saat ini dan sampai nanti kita bawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana iman kita, sikap kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seharusnya seorang kita seorang muslim selain mengenal kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang muslim setelah mengenal, setelah mencintai, bagaimana mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita semua ketika ditanya, kita pasti, kalian kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian iman kepada Nabi Muhammad, pasti kita semua mengatakan kita mengenal Nabi Muhammad, kita iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diantara kita enggak banyak yang tahu ketika ditanya, siapakah ibu yang pernah merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan makan beliau, yang membelikan baju Nabi Muhammad, yang mengganti posisinya menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak di antara kita yang tidak tahu, benar? Siapa ibu tersebut? Siapa ibu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkafani dengan baju yang dipakainya? Siapa ibu yang Nabi Muhammad mengangkat mayatnya, bahkan Nabi yang menggali kuburnya dan Nabi masuk menempatinya sebelum tempat itu ditempati oleh ibu tersebut? Banyak di antara kita yang tidak tahu. Lalu inikah mental orang yang mengaku mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sangat jauh sekali. Ini adalah inti dari keimanan-keimanan pada Rasul yang harus kita kenal saat ini. Paham? Siapa ibu tersebut? Kita tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Banyak di antara kita yang juga tidak tahu siapa ibu yang membidani lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian membawa Rasul, kemudian merawat Rasul pada hari-hari kelahiran beliau. Banyak di antara kita yang tahu. Bahkan ketika kita ditanya bagaimana baktinya Rasulullah kepada para ibu-ibu tersebut, banyak di antara kita yang tidak tahu. Benar? Padahal tadi saya katakan iman pertama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shallu ala nabi, shallu ala nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Kita harus banyak berselawat pada Rasulullah. Ahlu hadis saja, ahlu hadis, dalam riwayatnya Imam Tirmidzi, para ulama-ulama ahlu hadis itu di hari kiamat nanti dipanggil oleh Allah. Allah kemudian bilang kepada Jibril, Allah bersabda kepada Jibril, Jibril, siapa mereka? Kemudian Jibril, mereka ahlu hadis wahai Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril, Jibril, sudah katakan kepada mereka para ahlu hadis, ayyadkhuluna al-jannata madamu yusalluna 'alan nabi. Mereka ahlu hadis, ya, katakan kepada mereka silahkan mereka masuk surga selama mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kita harus bersolawat pada Nabi Muhammad. Para ahli hadis saja tidak masuk surga kecuali ketika mereka banyak bersolawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jadi yang pertama kita harus membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai iman kita kepada Rasulullah. Kenapa kita harus membaca sejarahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anak-anak kecil itu seharusnya sudah tahu siapa Rasulullah. Ada karangan buku sangat bagus sekali yang ditulis oleh ulama dari India, Syekh Abdul Hasan An-Nadawi. Siapa? Syekh Abdul Hasan An-Nadawi itu ulama India. Beliau membawa karangan kitab tentang sejarah Nabi untuk anak-anak, Lil Atfal. Bagus sekali. Itu seharusnya diajarkan untuk anak-anak kita sekarang. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang tidak mengenal siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Naik terus sejarahnya. Kita mengenal siapa Rasulullah. Mulai dari sejarah yang umum, ini iman. Kemudian sejarah yang lebih detail lagi, ketika Rasul di rumah bagaimana, ketika Rasul di perang bagaimana, bagaimana ketika Rasul menjadi seorang suami, bagaimana Rasul menjadi seorang pemimpin, bagaimana Rasul menjadi seorang pengajar, bagaimana Rasul ketika menjadi seorang tetangga, bagaimana Rasul menjadi seorang ayah, bagaimana Rasul menjadi seorang anak, bagaimana Rasul menjadi seorang suami. Ini sejarah Rasulullah. Dan kita kalau memang iman kepada Rasulullah, ini harus kita ketahui semua. Paham? Banyak di antara kita yang enggak tahu siapa istri Rasulullah yang Yahudi. Halo? Kenal Rasulullah? Kenal Sayyidah Khadijah? Kenal. Siapa istri Rasulullah yang Yahudi? Berapa orang? Halo? Kalau ditanya itu modelnya enggak dengar. Siapa yang mau umroh gratis? Kenceng kan? Siapa yang tahu siapa istri Rasulullah yang Yahudi? Enggak tahu. Diem cicing. Apa cicing itu? Diem. Enggak tahu. Siapa istrinya Rasulullah yang nikahnya dipilihkan oleh Allah? Dan siapa istrinya Rasulullah yang nikahnya langsung Allah yang menikahkan? Tidak tak mengenal Rasulullah? Iman pada Rasulullah? Kenapa tidak tahu siapa istrinya Rasulullah yang dipilihkan oleh Allah? Maryam dari Hong Kong. Emang ada istrinya Rasulullah namanya Maryam? Hah? Ada? Siapa? Sayyidah Aisyah. Itu dipilihkan oleh Allah. Tapi yang mengakadkan bapaknya. Ada istrinya Rasulullah yang mengakadkan Allah. Siapa? Khadijah. Waktu itu yang ngangkatin pamannya. Siapa? Tidak tak? Aduh, alhamdulillah. Na'udzubillah. Alhamdulillah, gimana kamu itu? Zainab bintu Jahsy. Siapa? Zainab bintu Jahsy. Nah, tahu gitu kok. Siapa? Zainab bintu Jahsy. Pertanyaan lagi. Siapa Zainab bintu Jahsy itu? Putrinya Jahsy. Itu semua orang juga tahu kalau seperti itu. Asalnya beliau istri anak angkatnya Rasulullah. Benar? Benar. Siapa anak angkatnya Rasulullah? Aduh. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah nikah dengan siapa? Zainab bintu Jahsy. Tapi Zainab bintu Jahsy ini agak ogah-ogahan. Kenapa? Karena Zaid ini walaupun dia asalnya bukan hamba sahaya, tapi dia terjual menjadi hamba sahaya, kemudian diangkat oleh Rasulullah menjadi anak angkat, dimerdekakan, dinikahkan dengan siapa? Zainab bintu Jahsy. Tapi Zainab bintu Jahsy ini kan keluarga Quraisy, terhormat beliau. setingkat dengan Sayyidah Aisyah, usianya masih muda, nasabnya tinggi, orang terhormat. Oh, itu siapa? Zainab. Setelah cerai dengan Zainab, Zaid bin Harisah nikah dengan siapa? Ayo, hadiahnya umroh, bayar sendiri. Ayo. Kini kok ngaku kenal Rasulullah? Nggak pernah dengar. Siapa ibunya Rasulullah yang membidani Rasulullah? Itulah istrinya Zaid bin Harisah. Siapa? Bukan orang Arab, tapi orang Ethiopia. Siapa dia? Tidak ada yang tahu. 100 ribu? 200 ribu? Rugi saya kalau tahu 100 ribu. Siapa ya? Dengarkan, tulis dan ingat seumur hidup. Ummu Aiman Barokatul Habasyah. Kayaknya enggak pernah dengar nama itu ya? Pernah dengar? Alhamdulillah. Siapa? Ummu Aiman Barokatul Ha? Siapa tadi? Alhamdulillah 200 ribu. Gak jadi kena, lumayan saya aman. Ini saya ya main-main tentang siapa Rasulullah ya, gak kenal. Ini baru tingkatan pertama, kita mengenal dulu siapa Rasulullah. Siapa tadi ibunya Rasulullah? Yang pertama tadi yang ngasih makan, ngasih baju, ngerawat. Nggak tahu, saya kasih kata kunci. Ini ngajinya nanti tentang Rasul ini ya. Kasih kata kunci, beliau adalah ibunya Sayyidina Ali. Masih belum tahu? Beliau ibunya Sayyidina Ali, istrinya bapaknya Sayyidina Ali. Ayo siapa? Tidak kenal? Ya Allah. Ibunya Abi Thalib. Ibunya Abi Thalib, benar kamu. Siapa namanya? Fatimah bintu Zuaid. Siapa? Fatimah bintu Zuaid. Tulis. Bisa cak main-main tentang Rasulullah biar tahu. Sekarang. Siapa yang menyusui Rasulullah? Sebelum itu, sebelum Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, Halimah As-Sa'diyah itu pernah menyusui Hamzah juga. Halimah As-Sa'diyah itu dari Bani Sa'ad menyusui Rasulullah 3 tahun 3 bulan. Sebelumnya siapa yang menyusui selama 9 hari? Sebelumnya awalnya ibunya kemudian disusui 9 hari oleh siapa? Aduh. Bagaimana kalau ketemu Rasul di akhirat malah bingung lagi. Yang Rasul yang mana ya? Nanti saya tes Rasul bagaimana fisiknya. Siapa? Suwaibah As Salah apa? Kenceng salah. Suwaibah Aslamiyah, hampir benar ya. Tapi saya Suwaibah Aslamiyah itu menyusui Rasul 9 hari. Itu sampai meninggal dikirimi terus sama Rasul uang bulanan. Padahal cuma 9 hari menyusui Rasulullah. Kita alhamdulillah ya punya ibu nyusui 2 tahun, tiap bulan kita kirimi surat minta uang terus. Beda dengan Rasulullah. Beda tidak? Beda. Oh. Beda sedikit. Beda? Kalau kita ngirim, Rasul ngirim suai baslamiyah uang biaya hidup. Kalau kita ngirim orang tua kita, bu, uang jajan habis. minta beli ini dan itu. Semoga Allah memudahkan rezeki ibu, amin. Itu aja. Lanjut, itu udah itu nggak kenal kita ya. Yang lebih sekarang Rasul sendiri dah yang fisiknya gampang dikenali. Rasul, Rasul itu rambutnya bagaimana? Panjang, panjang, warnanya merah. Rambutnya Rasul itu panjangnya sepundak apa se apa ini? Punggung atau seperti rambut saya begini? Atau segini atau seperti rambut saya begini? Sepundak, sepundak. Sepundak. Ya. Yang sepundak angkat tangan. Yang seperti rambutnya saya angkat tangan. Enggak ada. Enggak ada. Nah, teman saya jangan mati. Yang benar bagaimana kalau kamu mengatakan rambutnya Rasul itu sepundak, berarti hanya kamu hanya mengenal sepertiga rambutnya Rasul. Oh, kamu. Ustaz, katanya Rasul rambutnya sebau gini Ustaz, sepundak Ustaz. Ustaz kok bilangnya sepertiganya saja? Iya. Baca di kitab Asy-Syamail An-Nabawiyah, Nabi itu rambutnya kadang sebahu, kadang se atas bahu bawah ke telinga sedikit, kadang cepak seperti rambut saya ini. Nah, teman saya tadi ya. Alhamdulillah. Berarti kalau makanya ulama mengatakan kalau orang rambutnya dipanjangkan, kemudian dia mengaku saya meniru Rasulullah, yang bilang bukan saya, ulama yang bilang itu kurang tepat. Kenapa? Karena Rasul itu rambut itu kadang panjang, kadang sedang, kadang pendek. Itu disesuaikan dengan tradisi. Sehingga ulama menegaskan kalau kamu mengikuti Rasulullah dengan alasan rambut kamu, kamu panjangkan mengikuti Rasulullah, sedangkan kamu hidup di zaman yang kalau rambutnya panjang justru preman, maka kamu berarti salah. Kamu bukan mengikuti Rasulullah tapi mengikuti yang bilang kamu loh, saya bilang. Ini yang bilang para ulama ya. Itu baru rambut panjangnya. Kalau di akhirat ketemu Rasul kita enggak kenal berarti ya. Rambutnya Rasulullah ikal, lurus atau keriting atau apa ya? Atau apa yang rebonding itu apa istilahnya? Itu enggak pernah rebonding, jadi enggak tahu apa rebonding itu. Rebonding itu biar apa nak? Biar? Kok kamu tahu pernah rebonding? Pernah? Silakan rambutnya Rasulullah. Ikal? Ikal itu bagaimana? Tidak lurus-lurus amat, tidak keriting-keriting amat. Itu apa ikal ya? Seperti itu rambutnya Rasulullah. Rambut. Sekarang katanya lagi, Rasul itu tingginya seberapa? Kalau kamu ketemu Rasulullah, orang mimpi katakanlah, ketemu Rasulullah. Nah, kalau kamu nggak pernah membaca sifat-sifatnya Rasulullah, bagaimana mengenal Rasulullah? Hadis tentang fisik Rasulullah yang balik paling banyak menceritakan siapa? Hindun. Siapa Hindun itu? Siapa Hindun? Akhwat? Ya iyalah Hindun itu akhwat. Siapa Hindun? Istrinya Abu Sofyan. Bukan Hindun yang itu kak. Hindun anak tirinya Rasulullah. Dari Sayyidah Khadijah. Makanya sangat paham tentang Rasulullah. Paham? Berapa tingginya Rasulullah? Apakah Rasul itu tinggi sekali? Atau pendek? Atau bagaimana? Rasul itu rab'al qamah. Rasul itu sedang tingginya. Laisa bitawilid daim, tidak tinggi sekali seperti tiang listrik, tidak. Dan juga tidak qasir ba'in, tidak terlalu pendek juga, paham? Itu Rasul ini yang sedang-sedang, itu Rasul tingginya sedang. Rasulullah, Rasul itu kulitnya bagaimana? Kulitnya keriting. Kulitnya Rasul. Nanti kita bayangkan, siapa tahu nanti malam kita datang ketemu Rasulullah. Alhamdulillah. Karena Rasul, amin. Karena dalam surat Bukhari itu Nabi jelas bersabda, setan itu tidak bisa menyerupaiku walaupun dalam mimpi. Siapa tahu kita diterangkan begini nanti malam ketemu Rasul. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana kulitnya Rasulullah? Licin. Hah? Bercahaya? Ayo. Putih? Putih agak kecoklatan? Kayak es krim. Ayo. Gak tahu. Belum pernah ketemu Rasulullah? Belum. Lah, pantesan gak pernah ketemu Rasulullah. Bagaimana kulitnya Rasulullah? Kulitnya Rasulullah itu asmaral laun. Apa? Asmaral laun. Pernah dengar lagu Arab? Enggak. Habibi asmaral laun. Pernah dengar itu? Enggak. Aduh, asmaral laun. Asmaral laun itu putih agak kemerah-merahan. Putih agak, tapi juga tidak terlalu merah sekali, jadi indah gitu warnanya, bagus. Asmaral habibi asmaral launa. Oke, sekarang tanya lagi Rasul ya, nanti kalau ketemu Rasul kita kenal. Apanya ya? Bagaimana matanya Rasulullah? Kayak kamu gitu? Matanya coklat? Kayak Faris? Mana Faris? Oh, Faris matanya ngantuk terus gitu. Enggak lah, hadis Allah ya Faris ya. Habibi albi Faris itu ya, kekasih hatiku ya. Kita kalau pingin detail tentang sifat bentuk fisiknya Rasulullah, itu bacalah di kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sepertinya di Indonesianya sudah ada terjemahannya, sepertinya. Saya belum mengecek, tapi ada terjemahannya sepertinya. Itu detail sekali menyatakan tentang bentuk fisiknya Rasulullah. Rambutnya, matanya, hidungnya, kulitnya, berjalannya. Dah, terakhir pertanyaan. Kalau benar kita lanjutkan. Baru fisik, baru bagaimana mencintai Rasulullah. Bagaimana cara berjalan Rasulullah? Cepat? Sopan? Nah iya, sopan maksudnya gimana? Ayo. Seperti turun dari gunung, tegap dan pasti. Seperti turun dari, kamu tahu dari mana? Dari guru. Alhamdulillah, ngaji tahu anehnya kan ya. Jadi Rasul itu kalau berjalan itu seperti orang turun dari gunung. Jalannya tegap dan tidak terlalu rambat. Pasti. Pernah lihat saya berjalan? Enggak. Belum pernah. Astagfirullahaladzim. Nah, terus kajinya lah. Jadi lanjut, udah cukup kita sedikit mengenal Rasulullah, nanti dikaji lagi. Lanjut, sekarang itu yang pertama. Kalau kita iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali kita harus tahu sih tentang sejarah Rasul. Kita tahu fisik Rasulullah. kita tahu kehidupan Rasulullah, kita tahu apa itu, bagaimana keseharian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengenal Rasulullah, langkah kedua kita pasti akan mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita itu hutang budi dengan Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsinya Rasulullah, Allah bersabda, laulaka laulaka lamma khalaqtul aflaka lamma khalaqtul aflaka laulaka laulaka, andekan tidak karena engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan seluruh cakrawala dunia ini. Andekan tidak karena Nabi Muhammad, kita ini tidak ada. Jadi keberadaan kita di dunia ini, kita itu dapat berkahnya Rasulullah. Jadi kita satu, kita harus mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena kita ada karena Rasul. Yang kedua, orang itu, sifat manusia itu suka, manusia normal ya, itu suka bau harum atau bau yang tidak enak. Harum. Sifat manusia suka yang cantik apa yang jelek? Cantik. Sifat manusia suka yang terang apa yang gelap? Terang. Sikap manusia suka mana dengan orang yang berakhlak baik dan berakhlak tidak baik? Baik. Lah sekarang itu normal manusia. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah segala kebaikan. Dalam hal apapun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencerminkan puncak kebaikan. Asma, Nabi paling mulia, paling tinggi. Asmal Karam, Nabi paling tinggi dalam segi sifat kedermawanannya. Asmar Rahman, Nabi paling tinggi dalam sifat kasih sayangnya, rahimnya, raufnya, rahimnya. Itu Rasulullah, sabarnya. Artinya ketika kita suka dengan orang yang dermawan, ketika kita suka dengan orang yang penyayang, ketika kita suka dengan orang yang penyabar, dan itu ada dalam jiwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jaminannya Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Berarti kalau kita normal, kita pasti mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena semua kebaikan terkumpulkan dalam jiwa Rasul. Ini suara yang paling mengganggu saya. Rasulullah pasti kita mencintainya. Jadi kenapa kita mencintai Rasulullah? Kita hutang budi dengan Rasulullah. Yang kedua, kita normal. Ketika kita normal, pasti suka dengan segala kebaikan. Yang ketiga, kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena kita tidak bisa dianggap mencintai Allah kalau enggak mengikuti Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha, kalau memang engkau mencintai Allah, fattabi'uni, fattabi'u, maka cintai aku. Jadi untuk meraih cinta Allah, kita harus mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga alasannya. Yang keempat, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena tidak akan sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu dari kalian semua, sabda Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintainya, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ayo. Sehingga ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasulullah, Umar, bagaimana cintamu kepadaku? Beliau menegaskan, Rasul, apapun di seluruh dunia ini kecuali nyawa yang ada dalam jiwaku, semuanya lebih aku cintai, engkau lebih aku cintai daripada mereka. Jadi beliau menegaskan apa? Semua Rasul yang ada di muka bumi ini, selain jiwa, selain nyawaku, semuanya engkau lebih aku utamakan dari mereka semua. Kemudian Rasul menegaskan, kalau begitu imanmu belum sempurna, sampai jiwamu pun aku lebih engkau cintai, min nafsil ladzi baina jambaika, dari jiwa yang ada di tubuhmu. Kemudian Umar menegaskan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menegaskan, Rasul, sekarang engkau lebih aku cintai dari seluruh dunia, wa min nafsil ladzi baina jambaika, dan dari jiwa yang ada di dalam tubuhku, dari nyawaku pun nyawa engkau wahai Rasulullah lebih berharga dari nyawaku. Ah, al-an, sekarang wahai Umar, baru sempurna imanmu. Paham? Sekarang tanya diri kita, kita cinta Rasul? Cinta. Pengorbanan apa yang telah kita berikan untuk Rasulullah? Pernah berkorban untuk Rasulullah? Pernah? Nah, ini yang perlu kita koreksi. Para sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana kaifa hubbukum li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cinta kalian para sahabat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menegaskan, karramallahu wajhu menegaskan, kana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina. Dengarkan, ini Sayyidina Ali menceritakan cintanya para sahabat. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina min amwalina, lebih aku lebih kami cintai dari harta-harta kami, wa auladina, dan dari anak-anak kami, wa abaina, dan dari bapak-bapak kami, wa ummahatina, dan dari ibu-ibu kami. Kemudian Sayyidina Ali menegaskan, wa ahabba ilaina minal ma'il baridi ala dhama'i, dan Rasul lebih aku cintai, lebih kami cintai daripada air dingin, air yang dingin yang sangat diharapkan oleh orang yang sedang sangat kehausan. Paham maksudnya? Jadi lebih mengalahkan dari kenikmatan yang paling nikmat pun di dunia ini, terkalahkan dengan nikmatnya apa, cinta mereka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan omong kosong, tapi dipraktekkan dalam bentuk nyata. Paham? Baik para sahabat sekalian, karena terbatasnya waktu, intinya baru dua, baru sedikit-sedikit tadi. Kita harus belajar lagi sejarah Rasulullah ya, yang detail, yang komplit. Bagaimana kita mau mengikuti agama Islam kalau enggak ikut Rasulullah, padahal Rasul yang membawa agama ini. Yang kedua, kita berusaha mencintai Rasulullah, mengalahkan apapun dari segala cinta yang ada di dunia ini. Yang keempat, kelima, dan keenam insyaallah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang, tentang bukti keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jajan itu.